أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين yang saya muliakan dan saya cintai في الله. Pada kesempatan yang mulia ini, walhamdulillah, kita bisa bermajelis kembali di tempat yang mulia ini. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah li Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Sebuah kitab yang berisi pengingat tentang hal-hal yang terkait dengan kematian dan juga perkara-perkara yang terjadi sesudahnya dari perkara-perkara hari akhir. Telah kita bahas pada pembahasan yang telah lalu, ya, tentang pengertian al-maut, apa itu kematian, yaitu berpisahnya ruh dengan jasad. Dan juga sudah kita bahas beberapa hal yang terkait dengan, ya, hukum seorang berandai-andai atau meminta mati kepada Allah Subhanahu wa taala karena mendapatkan musibah yang berat. Dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk kita berandai-andai mati. Ya Allah, matikan saya saja daripada saya mendapatkan kesusahan hidup seperti ini. Nah, ini hukumnya tidak boleh. Nabi melarang. Karena bagaimanapun juga umur seorang mukmin adalah nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi dia orang yang jelek, dengan tambahan umur dia bisa bertobat. Bisa jadi dia orang yang baik, dengan tambahan umur semakin banyak bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi memberikan jalan keluar. Seandainya memang Anda hendak meminta kematian kepada Allah, maka berdoalah dengan doa, ya Allah, matikanlah aku jika kematian itu baik untukku. Namun panjangkanlah umurku seandainya umur panjang itu lebih baik untukku. Dikembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita akan masuk pada salah satu bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Semoga bab ini memberikan manfaat dengan kita membacanya. Babun dzikrul maut wa fadlih wal isti'dadilah. Bab tentang mengingat kematian dan keutamaan mengingat kematian serta mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Ya. Ini tiga masalah yang disebutkan dalam bab ini. Mengingat kematian, keutamaannya, dan mempersiapkan diri, menyiapkan bekal untuk menghadapi apa? Kematian. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bab ini termasuk di antara perkara yang Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan umatnya. Sehingga ketika kita melihat riwayat sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasallam, kita akan mendapatkan betapa seringnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya, mengingatkan umatnya untuk banyak mengingat kematian. Ya, kita bacakan beberapa riwayat. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, akthiru dzikra hadzimil ladzat, yakni al maut. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, akthiru, perbanyaklah oleh kalian dzikra, mengingat, hadzimil ladzat, hadzim yakni qati', perkara yang memutuskan kelezatan-kelezatan. Iya. Yaitu kematian. Seorang berada pada puncak-puncak kekayaan. Seorang berada pada puncak-puncak kesehatan badannya. Seorang berada pada puncak-puncak, ya, memiliki jabatan atau kekuasaan. Namun itu semuanya akan terputus jika datang apa? Kematian, al-maut. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita semuanya untuk banyak mengingat kematian. Bukan sekedar ingat mati, tetapi al-iksar, memperbanyak. Aksiru zikra hazimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat perkara yang memutuskan kelezatan-kelezatan, yakni al-maut. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah akhrajahu Ibnu Majah wa Tirmidzi aywan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya, At-Tirmidzi dan juga yang lain. Hadis ini juga diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab. Kalau tadi riwayat Abu Hurairah. Ya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat, aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat perkara yang menghancurkan kelezatan-kelezatan. Di situ para sahabat bertanya, qulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadimul ladzat? Apakah perkara yang menghancurkan kelezatan-kelezatan itu? Qal, maka Nabi mengatakan al-maut, yakni kematian. Ini hadis ya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar kita semakin mengerti bahwasanya ya Nabi alaihi salatu wasalam ternyata banyak mengingatkan umatnya, hanya saja terkadang kita lupa atau seorang tidak mengerti dan belum mendengarnya. Ternyata Nabi alaihi salatu wasalam selalu banyak ya memerintahkan atau merintahkan umatnya untuk banyak mengingat kematian. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar Ibnu Khattab. Kalau tadi bapaknya Umar bin Khattab, sekarang yang meriwayatkan adalah putranya Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab. Beliau bercerita, kuntu jalisan ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat saya sedang duduk bersama dengan Rasul dan para sahabat yang lain. Atau saya sedang duduk bersama dengan Rasul. Faja'a rajulun. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, minal ansar, dari kalangan ansar. Fasallama 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, waalaikumsalam. Ternyata datangnya orang ansar ini, sahabat ini yang tidak disebutkan namanya, untuk bertanya dengan sebuah pertanyaan. Dan demikianlah para sahabat bersemangat untuk bertanya, bersemangat untuk datang kepada Nabi, ke majelis beliau. Dan dengan pertanyaan-pertanyaan itu, sahabat ini mengambil faedah. Dan bukan hanya sahabat yang bertanya saja yang mengambil faedah, yang mendengarkannya, yang menyaksikannya, bahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majelis ini. Ya. Jadi jangan kita meremehkan sebuah pertanyaan. Ini pertanyaan seorang sahabat yang ternyata pertanyaan ini kemudian didengar oleh sekian banyak orang yang hadir pada hari ini. Dan sebelumnya sudah didengar oleh ya, manusia yang banyak. Sebuah pertanyaan ketika diajukan ikhlas karena Allah, ya, sebuah kalimat yang diucapkan ikhlas karena Allah Azza wa Jal, kalau diberkahi, kalimat itu menjadi sebab kebaikan. Dan tentunya pahala akan mengalir kepada ya, sahabat tersebut. Ya. Apa pertanyaan sahabat ini? Dia bertanya dengan sebuah pertanyaan. Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, siapakah yang paling afdal dari kaum mukminin? Lihat betapa semangatnya para sahabat untuk menjadi orang yang afdal, yang paling mulia, dan juga ingin mengerti sebab-sebab kemuliaan. Qala, maka Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqan. Yang paling afdal dari kalangan mukminin adalah yang paling afdal akhlaknya. Dan tidak diragukan bahwasanya yang paling afdal akhlaknya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah memuji dalam Al-Qur'an. Cukup pujian dari Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi betul-betul berada di atas akhlak yang agung. Iya. Demikian Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, kaum mukmin, seorang mukmin yang paling afdal adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak kepada kedua orang tuanya, akhlak kepada keluarganya, istrinya, anak-anaknya, akhlak kepada tetangganya, akhlak kepada annas, manusia. Ya, ahsanuhum khuluqan. Qala, kemudian bertanya lagi, tidak cukup dengan satu pertanyaan. Semangat luar biasa sahabat ini. Fa ayyul mu'minina aqyas? Ya Rasulullah, siapakah yang paling cerdas dari kaum mukminin? Qala, kata Nabi alaihi salatu wasalam, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Ulaikal aqyas. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, yang paling cerdas dari kalangan kaum mukminin adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik dalam mempersiapkan menghadapi kematian. Dua hal ini. Paling banyak mengingat apa? Mati, dan paling baik mempersiapkan kematian. Ulaikal aqyas. Merekalah orang-orang yang cerdas. Dan kalau ditanya siapa yang paling banyak mengingat mati dan paling bagus menyiapkan untuk kematian, siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Kembali lagi jawabannya adalah siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian orang-orang berikutnya, para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Betul, kita tidak bisa menjadi seperti beliau. Betul, kita tidak bisa menjadi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Benar, kita tidak bisa seperti sahabat. Namun inilah jalan yang hendaknya kita berusaha untuk menempuh. Bagaimana kita berusaha menjadi orang yang banyak mengingat mati, ya. Namun mengingat mati yang kemudian menumbuhkan semangat, bukan mengingat mati yang kemudian menjadikan seorang apa namanya jatuh. Ada orang yang seperti itu, ya. Mikir mati, perusahaan saya masih belum maju, jadi yang dipikir itu. Bukan orientasinya akhirat, tapi orientasinya apa? Dunia. Nah, ini salah. Bukan mengingat mati yang seperti ini. Ya. Wabillahi taufiq. Saya sudah umur 60 tahun. Ingat mati terus. Karena umur sudah berapa? 60 tahun. Apalagi sakit-sakitan. Insya Allah banyak ingat mati. Ya kan? Mati yang dipikir. Mati. Mati. Tapi. Ya. Dia bukan mempersiapkan kematian dengan bekal. Yang dia pikirkan adalah bagaimana perusahaan saya. Bagaimana cita-cita saya yang belum apa? Terwujud. Bagaimana ini, bagaimana itu. Jabatan ini belum saya dapatkan. Jabatan itu belum saya dapatkan. Yang seperti ini bukan yang dimaksud dengan seorang mengingat apa? Kematian. Sehingga Nabi menyebutkan dua hal ini. Agar seorang tidak salah. Agar seorang tidak salah. Orang ingat mati namun kemudian dia ngelokro. Tidak punya semangat. Dia ingat mati namun kemudian justru menjadikan dia semakin jauh dari ya, agama. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi Nabi mengingatkan ya, orang-orang yang cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikran, orang yang paling banyak mengingat kematian dan kemudian dia paling baik dalam menyiapkan kematian itu. Ulaikal aqyas, merekalah orang-orang yang cerdas. Iya. Hadis ini wabillahi taufik ya, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah sebagaimana telah kita sebutkan, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani rahimahullah di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir ya, dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan tentang hadis ini, haditsun hasan, hadis ini hasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Inilah orang-orang yang cerdas. Jadi bagaimana seorang ya, seperti telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, Ternyata banyak di antara zikir, ya, wirid yang diajarkan oleh Nabi, yang itu semuanya mengingatkan kita kepada kematian. Banyak sekali wirid. Mau tidur kita sudah diingatkan mati. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Diingatkan kematian. Ya. Fa subhanallah, ini juga bentuk persiapan. Diingatkan orang itu demikian mudah untuk dicabut nyawanya sebagaimana seorang mudah untuk tidur. Semua orang tidur. Tahu-tahu tidur. Allah Jalla wa'ala maha kuasa untuk menggenggam, ya, arwah, roh-roh manusia. Dan juga melepaskannya. Di pagi hari, bangun tidur juga diingatkan dengan kematian. Kebangkitan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita sesudah mematikan kita. Dari tidur-tidur kita. Wa ilaihi nusyur. Dan kepada dialah kita juga akan dibangkitkan. Iya. Di waktu malam disyariatkan untuk membaca dua ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Dan itu keutamanya besar. Setiap malam. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa ilaikal masir, apa maknanya wa ilaikal masir? Kepadamu ya Allah kami akan kembali. Diingatkan kematian. Mau tidur diingatkan kematian, bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya. Kemudian disyariatkan untuk baca ayat kursi sebelum tidur. Agar dia mati dalam keadaan mengucapkan kalimat La ilaha illallah, Allahu la ilaha illahual hayyul qayyum. Membaca dua ayat yang terakhir dari suratul Baqarah untuk mengingat tujuan hidup ini adalah iman kepada Allah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billah. Semua beriman kepada Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya. Jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah adalah orang-orang yang banyak mengingat kematian. Kemudian dia mempersiapkan kematian itu dengan amalan. Ibarat seorang yang melakukan perjalanan di dunia ini. Kalau dia tahu perjalanannya panjang, niscaya dia akan persiapkan perjalanan itu dengan sebaik-baiknya. Orang mau berangkat haji. Ya. 40 hari. Pakaiannya disiapkan, ya, bekalnya disiapkan, obat-obat yang dia memang perlu, dia siapkan. Ya. Barangkali perlu juga menulis wasiat, Allahu a'lam bisa kembali atau tidak. Ya. Persiapan yang demikian banyak, karena perjalanannya apa? Panjang. Itulah orang-orang yang ya, cerdas. Lalu bagaimana dengan perjalanan yang sangat jauh dan tidak akan bertepi? Kekal selama-lamanya. Masuk ke alam barzakh. Berjumpa dengan malaikat munkar dan nakir. Ya. Mendapatkan pertanyaan. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuk. Dan seterusnya. Ikhwatil kiram rahimahin rahimahkumullah. Tentunya orang-orang yang mengingat perjalanan itu. Dia akan menghadapinya dengan memperbanyak amalan-amalan soleh. Ma'asyiral muslimin rahimahin rahimahkumullah. Di sini disebutkan. Ya. Tentang tafsir surah Al-Mulk ayat yang kedua. Ini ayat sering kita dengar. Qala as-Suddi fi qawlihi ta'ala alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahu subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Untuk apa Allah menciptakan hidup dan mati? Liyabluwakum, untuk menguji di antara kalian siapakah yang paling baik amalannya. Di sini ada beberapa tafsiran yang sering kita dengar, ya. Orang yang paling baik amalannya adalah orang yang paling apa? Ikhlas di dalam beramal dan paling sesuai dengan tuntunan apa? Rasul alaihi salatu wasallam. Itu amalan yang paling baik. Dan ini tafsiran yang benar. Ada tafsiran yang lain. Sebagaimana dikatakan oleh As-Suddi, yang dimaksud dengan orang yang paling baik amalannya adalah aktsarukum lil mauti dzikran walahu ahsanu istidadan wa minhu ashaddu khaufan wa hadhara. Orang yang paling baik adalah yang paling banyak mengingat mati. Kemudian dia untuk kematian itu mempersiapkannya juga dengan baik. Dan dia berhati-hati dengan kematian. Wa minhu ashaddu khaufan wa hadhara. Dia berusaha untuk ya berhati-hati dengan kematian itu dalam keadaan dia tidak ya mempersiapkan dirinya. Inilah orang yang paling apa? Baik amalannya. Dan dua tafsiran ini tidak bertentangan, kan demikian. Ya. Ketika seorang banyak mengingat mati, maka dia berusaha untuk memperbanyak bekal. Dan bekal itu tidak lain adalah amalan yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dulu para sahabat demikian bersemangat untuk mengumpulkan bekal. Meskipun sudah tua. Ya, di saat tidak lagi memiliki kekuatan badan, di saat tidak lagi memiliki kemampuan yang sifatnya fisik. Seorang sahabiyah, kalau tidak salah Saudah, istri Nabi alaihi salatu wasalam, yang ketiga itu sudah sangat tua, sudah berumur. Bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, ajari aku amalan yang aku amalkan di masa tuaku ini, yang bisa aku lakukan dengan saya duduk." Karena kalau sudah tua susah untuk beramal, ya kecuali dalam keadaan apa? Ya. Biasanya seringnya duduk orang yang sudah tua. Minta kepada Nabi alaihi salatu wasalam amalan. Ini menunjukkan semangat para sahabat untuk menyiapkan apa? Bekal. Kemudian Nabi mengajarkan tasbih, tahmid, takbir dan apa? Tahlil. Ya. Ini kalimat yang ringan. Amalan yang ringan namun demikian besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar lebih aku cintai daripada ya bumi, dunia dan seisinya. Maka empat kalimat ini adalah bekal yang sangat besar. Maka perbanyaklah kalimat ini. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Kalimatani, dua kalimat yang ringan untuk diucapkan dengan lisan. Namun sangat berat timbangannya nanti di mizan, berat. Dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Ya, ini menjadi sebab seorang dicintai oleh Allah. Siapa tidak ingin dicintai oleh Allah? Siapa tidak ingin timbangannya apa? Berat. Siapa tidak ingin melakukan amalan yang ringan namun besar pahalanya? Dan Nabi tidak menyembunyikan itu kepada umatnya. Ya, tidak pernah Nabi menyembunyikan sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang besar. Maka beliau pun mengajarkan kepada umatnya untuk memperbanyak kalimat Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil azim. Ya. Tidak lama kita mengucapkan kalimat ini. Bisa dibaca berkali-kali. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ya. Ini kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pembahasan kita ma'asyiral muslimin. Jadi ada tafsiran dari para ulama ya tentang orang yang paling baik amalannya adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Kemudian dia paling baik di dalam menyiapkan bekal menghadapi kematian. Dan dia berhati-hati dari kematian itu. Takut dan berhati-hati ya, sehingga dia berusaha untuk mempersiapkan diri dengan amalan-amalan soleh. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata al-imam al-Qurtubi rahimahullah, qala ulama'una rahmatullah alaihim, berkata para ulama kita, sesungguhnya ucapan Nabi yang pendek yang telah kita dengar, yaitu aksiru zikro hadimin ladzat, perbanyaklah kalian untuk mengingat perkara yang memutuskan kelezatan, yakni apa? kematian. Sesungguhnya kalimat yang pendek ini, kalamun mukhtasarun wajizun, ucapan yang sangat ringkas dan pendek. Tetapi meskipun ringkas dan pendek, qad jama'at tadhkirah, telah mengumpulkan sekian banyak peringatan-peringatan. Siapapun akan mengambil pelajaran. Ahli maksiat mengambil pelajaran atau tidak? Mengambil pelajaran. Orang yang akan melakukan kemaksiatan, kalau dia mengingat hadis ini, mengambil pelajaran. Orang yang sedang melakukan kemaksiatan, ya, mengambil pelajaran. Orang yang bermalas-malasan, ya, juga akan mengambil pelajaran. Bahkan orang yang bersemangat sekalipun, ya, akan mengambil pelajaran dari sabda Nabi ini. Aktiru zikra hadimil ladzat al-maut. Bahkan kata para ulama, sesungguhnya ucapan Nabi ini ablagha fil mau'izah, nasihat yang sangat mendalam. Karena seorang yang mengingat kematian dengan sesungguhnya, niscaya dia akan, ya, menjadi orang-orang yang bersemangat dalam kehidupannya dan berusaha untuk menghentikan dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan. Namun kebanyakan jiwa-jiwa itu kotor. Kebanyakan jiwa-jiwa itu, ya, tidak tergerak dengan hadis ini. Karena mungkin lupa atau mungkin asbab yang lain. Al-qulubul ghafilah, hati-hati itu lalai. Sehingga membutuhkan apa namanya? Banyak peringatan. Maka para ulama rahimahumullah mengingatkan kepada kita semuanya, sesungguhnya sabda-sabda Nabi itu, ya, meskipun pendek, ya, sangat besar manfaatnya. Satu hadis ini ditambah ayat Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini kalau seorang berusaha untuk mengingatnya, saya dan panjenengan seluruhnya. Dan memang hati-hati kita ini seringnya lalai. Ya, lalai dengan kehidupan dunia ini, lalai dengan anak-anak kita, lalai dengan, ya, ini kita ini seperti itu. Namun setidaknya dengan kita saling mengingatkan, ya, semoga dua nas ini, hadis ini dan juga ayat Allah Azza wa Jalla selalu kita ingat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kalau ada yang bertanya, siapa yang paling besar mengambil manfaat dan faedah dari hadis ini, siapa yang paling mengamalkan hadis ini, maka jawabannya adalah ashabu Rasulillah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in, mereka orang yang paling bersemangat untuk apa namanya, untuk, ya, mereka mengamalkan ini. Wabillahi taufiq. Di antara yang diriwayatkan oleh para ulama, disebutkan di sini oleh Al-Qurtubi, wa kana amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu katsiran ma yatamassal bi hadhihi al-abyat. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sering mengucapkan bait-bait syair berikut ini. Yang dalam bait syair ini, ya, tampak bagaimana beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengingat kematian. Saya tidak bisa baik di dalam bersyair, namun, ya, barangkali saya terjemahkan sedikit dari syair yang dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Orang-orang Arab, ya, fasih di dalam mereka, Pak, berbicara. Ya. Secara otomatis berbicara dan terkadang keluar syair-syair dari, Pak, ucapan-ucapan lisan mereka. Kata Umar bin Khattab, la syai'a mimma tara tabqa basyasyatuhu yabqal ilahu wa yudil malu wal waladu. Kata Umar bin Khattab, tidak ada satupun yang kamu lihat saat ini di muka bumi ini kekal, tidak ada. Yang kekal hanya satu, yaitu al-ilah, Allahu subhanahu wa ta'ala. Adapun yang lainnya, wa yudil malu wal waladu, adapun harta, anak akan meninggalkan dan akan ditinggal. Lam tughni an Hurmuz yauman khazainuhu. Sungguh Hurmuz, ya, Hurmuz ini penguasa ketika itu, Romawi atau Persia. Ya. Ternyata tidak bisa mengambil manfaat dari harta-harta yang dia simpan. Binasa mereka itu. Romawi, Persia. Raja-rajanya tidak bisa memanfaatkan harta yang mereka apa? Simpan. Wal khulda qad hawalat adun fama khaladu. Kaum Ad telah berusaha untuk hidup kekal di dunia ini. Namun ternyata mereka tidak bisa kekal hidup di dunia. Mereka telah pergi, kaum Ad. Dengan kekuatannya, dengan kehebatannya. Demikian pula Nabi Sulaiman. Wala Sulaimana idh tajril riyahu lahu wal insu wal jinnu fima bainaha yaridu. Nabi Sulaiman pun demikian. Para Nabi, para Rasul, tidak ada yang kekal. Nabi Sulaiman. Yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuasaan. Tajri riyahu lahu. Angin itu berhembus. Ya, dengan perintah Nabi Sulaiman. Yang diizinkan oleh Allah azza wa jalla. Wal insu wal jinnu fima bainaha yaridu. Sementara manusia, jin bekerja untuk Sulaiman alaihi salatu wassalam. Memiliki kerajaan yang tidak pernah dicapai oleh manusia. Siapapun. Ternyata Nabi Sulaiman juga meninggalkan dunia ini. Ainal muluk allati kanat liizzatiha. Mana raja-raja yang katanya memiliki kemuliaan? Adakah mereka masih hidup di dunia ini? Yang dulu ketika mereka hidup, datang delegasi-delegasi, datang tamu-tamu yang memberikan penghormatan. Mana mereka itu? Kata Ibnu Umar, haudun hunalika mauruudun bila kadibi la budda min wirdihi yauman kama waradu. Sungguh di sana ada telaga, diingatkan tentang sebuah kejadian pada hari apa? Kiamat. Di padang mahsyar nanti ada telaga. Semua orang binasa. Kemana mereka itu? Umat Nabi Muhammad SAW ya, akan datang kepada telaga siapa? Nabi alaihi salatu wasalam. Hunalika maurudu. Disitulah mereka akan datang. Bila kadibi. Dan berita tentang adanya telaga Nabi tidak didustakan. Benar kata Nabi. Benar kata beliau alaihi salatu wassalam. Wala budda min wirdihi yauman kama waradu. Sungguh manusia semuanya harus meninggalkan dunia ini. Dan akan mendatangi telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Hanya saja manusia terbagi menjadi dua. Ada yang diusir dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak bisa minum dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa yang bisa minum dari telaga Nabi, ya maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ini ya ucapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, yang menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain mereka selalu mengingat apa? Kematian. Dan juga mengambil ibroh dari pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Mana raja-raja yang memiliki kekuasaan. Bahkan para nabi, para rasul pun juga demikian. Kaum Ad yang berusaha untuk kekal di dunia ini tidak mampu untuk ya, menghadapi apa yang telah Allah putuskan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ma'asyiral muslimin, ikhwatil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya mengingat kematian itu memiliki faedah yang sangat banyak. Di sini Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan ya, berbagai macam riwayat. Ya, banyak sekali riwayat tentang keutamaan orang yang mengingat kematian. Ya. Namun seperti telah kita sebutkan di awal pembahasan, kita tidak akan membaca seluruhnya. Kita hanya membaca beberapa riwayat-riwayat yang kita pilih ikhtisaran untuk meringkas apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ya, taib, menyebutkan beberapa riwayat yang menunjukkan betapa dulu para sahabat mengingat kematian. Juga para ulama sesudahnya, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in. Karena memang kematian itu ketika diingat, seorang akan mendapatkan faedah yang banyak. Qala atau zakara huna disebutkan kana Umar bin Abdul Aziz. Dulu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Salah seorang khalifah dari Bani Umayyah. dan terkenal keadilannya, Umar bin Abdul Aziz. Yajma'ul fuqaha fayatadzakarun al-mauta. Beliau sebagai seorang khalifah terkadang memanggil para fuqaha, para ulama. Fayatadzakarun al-mauta, duduk bersama. Yani mengingat ayat, mengingat hadis tentang kematian, wal qiyamah dan hari kiamat, wal akhirah dan hari akhir. Fayabkun, mereka pun menangis. Hatta ka'anna baina aydihim janazatan, seakan-akan di hadapan mereka ada jenazah. Itu yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Qala al-lafaf, man aktsara dzikral mauti ukrima bi thalathati asya. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tiga perkara. Orang yang mengingat kematian dengan benar, maka Allah akan memberikan tiga perkara. Yang pertama, ta'jilu taubah. Segera bertobat. Orang mau tidur, jangan-jangan besok saya tidak bangun. Segera beristighfar. Astaghfirullah. Wa atubu ilai. Ingat dosa-dosanya. Karena dia ingat mati. Coba lihat bagaimana barokah ketika seorang ingat apa? Mati. Barangkali memang betul dia besok tidak bangun lagi. Dia sudah bertobat. Dan orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak punya apa? Dosa. Seberapa banyaknya dosa, berapapun banyaknya dosa, kalau seorang bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha akan dikabulkan. Iya. Akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemuliaan dengan menyegerakan taubat. Wa qana'atul qalbi, hati yang qana'ah. Qana'ah hatinya. Yang tadinya mungkin dia ingin ini, ingin itu. Hasad muncul. Saudara saya kok seperti ini, saya kok tidak. Namun begitu ingat mati. Tidak. Bukan untuk itu saya hidup. Ini sudah cukup. Ini sudah bisa menjadikan saya bisa makan, minum. Keluarga saya cukup. Alhamdulillah. Qana'ah. Wa nasyatul ibadah. Kemudian yang ketiga, semangat ibadah. Bangun malam yang tadinya malas, dingin, ingat mati. Jangan-jangan ini malam terakhir. Bangun. Bukan menjadikan dia lemah, tidak. Berwudu, sholat, berdoa. Tiga ini. Disegerakan atau menyegerakan apa? Taubat. Kemudian qanaah. Kemudian apa? Bersegera untuk beribadah. Namun sebaliknya, ketika seorang lupa kematian, waman nasyal mauta uqiba bi thalathati asya. Namun barang siapa yang lupa dengan kematian, ya, dia akan dihukum dengan tiga perkara. Taswifu taubah, menunda-nunda taubah. Besok masih panjang waktu. Sekarang dinikmati dulu. Masa muda masih panjang. Ini untuk bersenang-senang. Taswifu taubah. Saufa, besok saya tobat. Bukan sekarang. Kemudian yang kedua, watarku ridha bil kafaf. Sudah diberi kecukupan oleh Allah saja, tidak ridha. Tidak ridha dengan apa yang Allah telah berikan. Tidak kona'ah. Padahal sudah banyak. Sudah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kurangnya? Masih terus dicari. Di masa sudah tua, di masa sudah memiliki sekian banyak harta. Wal akhir, yang terakhir, wattakasulu fil ibadati, dan malas di dalam apa? Beribadah. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, beberapa ya manfaat dari mengingat kematian. Dan ini di antara wallahu a'lam bisawab, hikmah kenapa Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk banyak mengingat mati. Jadi tidaklah Nabi memerintahkan sesuatu kecuali hikmahnya demikian besar. Faedahnya demikian banyak. Maka tidak heran kalau Nabi kemudian mengatakan, aksiru zikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat perkara yang memutus kematian, yakni memutus kenikmatan, yakni al-maut, kematian. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, sedikit dari perkara yang bisa kita ingatkan pada kesempatan malam hari ini. Semoga pada kesempatan yang akan datang kita bisa membahas beberapa masalah yang lain. Disebutkan di sini tentang permasalahan ziarah kubur. Semoga bisa kita baca pada kesempatan yang akan datang. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.